Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Baik, kita masuk pembahasan hadis yang ke-17. Qala Syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala al-hadithu as-sabi'ah asyara. Hadis yang ke-17. Nah, bilangan 13 sampai 19 ini mabni dengan fathah. Nah, yang depan fathah, yang belakang juga fathah. 13 sampai 19. Hadis yang ke-17. As-sidqu wal-kadhibu wa nata'ijuhuma. Kejujuran, kedustaan dan akibat, buah maupun akibat dari keduanya. An Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, sebutkan di bawah. Rawi al-hadis Abdullah ابن مسعود وقد تقدمت في تر وقد تقدمت ترجمته في شرح الحديث رقم الخامس. Biografi beliau Abdullah bin Mas'ud telah lewat pada syarah hadis yang kelima. Bisa dilihat pada syarah hadis yang kelima. Wala kemudian dan melihat di sana beliau termasuk dari kibar as-sahabah, jadi rujukan dari para sahabat. Naam. Qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum bis-sidqi. Alaikum. Lihat al-mufradat, kosakata hadis. Alaikum ismu fi'li amrin bima'na ilzamu as-sidqa. Alaikum bis-sidqi. Kata alaikum, alaikum bi sunnati, alaikum anfusakum, ya. Makna alaikum, alaikum adalah isim fi'il amr. Isim, bukan fi'il, bukan harf. Nah, isim yang menunjukkan makna fi'il amr, kata benda yang menunjukkan makna kata perintah, yang artinya ilzamu as-sidqa, hendaklah kalian senantiasa jujur, ya. Ilzamu as-sidqa, terus meneruslah berlaku jujur, yang menunjukkan wajibnya perkara ini. Alaikum, perkara yang wajib. Hendaklah kalian senantiasa jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran yahdi, mengantarkan, menunjukkan kepada al bir, kebaikan. As-sidq. Ya, di bawah as-sidqu mutabaqatul khabari lil waqi'i. Sidq, kejujuran, yaitu mutabaqah, adanya kecocokan berita dengan kenyataan. Maksudnya apa? Ketika seorang berbicara, ya, sama dengan yang terjadi. Dia menyampaikan sesuatu, memberitakan sesuatu, sama dengan kenyataan, sama dengan berita. Namanya jujur. Nah, jujur, mutabaqatul khabar. Kecocokan, keselarasan berita, lil waqi'i, terhadap kenyataan. Antara berita dan kenyataannya sama. Ini namanya jujur. Yahdi yadullu wa yursiduhu. Menunjukkan dan membimbing, mengantarkan. Albirru. Albir. At-tawassu'u fi fi'lil khairi. Tawassu' bersikap luas di dalam melakukan kebaikan. Tawassu'u fi fi'lil khairi. Akan tawassu' bersikap luas, lapang dada, kemudian berusaha untuk melakukan kebaikan. Wa huwa albir ismun jami'un, suatu nama jami'un yang mencakup, lil khairati kulliha, suatu nama yang mencakup semua kebaikan. Ya, suatu nama yang mencakup semua kebaikan, kebaikan yang sifatnya lahir maupun batin, semua. Wa yutlaku ala al-amali al-khalisi ad-daimi, dan dimutlakkan, dipakai juga untuk menunjukkan amalan al-khalisi, amalan yang ikhlas, yang murni untuk Allah, ad-daimi, yang terus menerus dilakukan. Nah, Allah mengatakan wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Tidaklah kalian saling bertahun dalam perkara bir, kebaikan dan ketakwaan. Ya. Kata bir dan takwa ini sering digandengkan. Sering digandengkan. Seperti kata Islam dan iman. Ya. Kalau disebutkan kata bir dan takwa, maka al-bir, kebaikan, bir ini adalah fi'lu at-ta'at, melakukan ketaatan-ketaatan. Namanya al-bir. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Taqwa, berarti apa taqwa? Taqwa adalah meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau disebutkan dua-duanya bareng, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, maka bir itu melakukan kebaikan, takwa meninggalkan kejelekan. Namun kalau disebutkan sendiri-sendiri seperti di sini, kata bir disebutkan, takwa tidak disebutkan, maka mencakup dua-duanya sebenarnya. Apa itu? Mencakup segala perbuatan baik, segala perbuatan ketaatan, dan segala upaya meninggalkan maksiat. Mencakup dua-duanya. Ya. Mencakup dua-duanya. Sebagaimana takwa juga. Takwa ketika disebutkan secara sendirian apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Bisa dipahami ini? Kata albir dan kata takwa, kalau disebutkan berbarengan, bir itu melakukan kebaikan-kebaikan, takwa meninggalkan maksiat. Namun kalau disebutkan sendiri-sendiri, bir sendiri, misalnya di sini yahdi ilal bir, akan mengantarkan kepada kebaikan, yaitu menjalankan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Kalau takwa disebut sendiri, mencakup menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Alaikum bitaqullah misalnya. Ittaqullah dan seterusnya. Kata Nabi SAW, fa innas sidqa, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Wa innal birra yahdi ilal jannati, dan sesungguhnya albir, kebaikan, yahdi, akan mengantarkan kepada surga. Wa ma yazalu ar-rajulu, sama demikian pula takwa. Takwa juga akan mengantarkan ke dalam surga. Di sini juga albir. Albir akan mengantarkan ke dalam surga. Kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa. Wa ma yazalu. Ini termasuk dari akhwat kana. Ya. Akhwat kana yang bermakna istimrar. Wa ma yazalu ar-rajulu, seseorang yazalu, ma yazalu, terus-menerus jujur. Ya. Seorang terus-menerus jujur, berusaha satu kesempatan berikutnya, terus-menerus dia berupaya untuk jujur. Seseorang, rajul di sini bukan berarti hanya lelaki, namun mencakup juga wanita. Hukumnya demikian. Seseorang senantiasa yasduku jujur, wa yataharra as-sidqa, yataharra ya'tamidu wa yaksidu, ya'tamid menyengaja, wa yaksidu memaksudkan. Ya, ini apa maknanya? Wa yataharra as-sidqu, terus menerus berusaha sengaja untuk jujur, terus menerus berusaha untuk jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqa, sampai ditulis di sisi Allah dia adalah orang yang siddiqan, orang yang jujur qalbunya, lisannya, perbuatannya sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita tahu bahwasanya derajat siddiq derajat siddiq ini adalah derajat yang paling tinggi setelah derajat para nabi dan rasul, ya, di atas derajat asyuhada. Maka bagi kita semuanya adalah berusaha untuk mencapai ini, terus jujur dan yataharra as-sidq, berusaha untuk jujur. Wala wa iyyakum wal kadhiba, wa iyyakum, ini juga isim fi'il atau lihat itu iyyakum, lihat sighatu tahdhirin minasyarri aw ma yadhurru, iyyakum sighah bentuk peringatan dari kejelekan, sighah bentuk peringatan dari kejelekan, wa ma aw ma yadhurru atau yang membahayakan. Ini juga isim fi'il, juga isim fi'il amr, yang lainnya artinya ihdharu, artinya ihdharu, hati-hatilah, seperti wa iyyakum ma muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, wa iyyakum, hati-hatilah kalian dari al-kadzib, kedustaan. Apa al-kadzib? Wal kadzibu mukhalafatul khabari lil waqi, mukhalafatul khabar, berita menyelisihi kenyataan, berita menyelisihi kenyataan. Fa innal kadhiba, karena sesungguhnya al kadhib, kedustaan, yahdi ilal fujuri, akan mengantarkan, menunjukkan kepada al fujur. Apa fujur? Al fujuru al inbi'atsu fil ma'asi, al-fujur yaitu inbi'ats, seorang yang dusta, kedustaan akan mengantarkan, menunjukkan kepada kefajiran, tindakan al-inbi'ats, tindakan-tindakan maksiat, dorongan-dorongan untuk berbuat maksiat, pemicu, ya, pendorong, penyemangat seseorang untuk bermaksiat. Kalau orang dusta akan melahirkan kedustaan berikutnya, kayak dusta merembet berikutnya, dusta lagi, dan seterusnya. Yang berdampak dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wahuwa ismun jami'un lisyari, fujur adalah kata yang mencakup semua kejelekan. Semua kejelekan. Wa aslu al nah, wa aslu al-fujuri al-ashiqqu al-wasi'u, asal kata dari fujur adalah ashiqq, lubang al-wasi'u, lubang yang luas, yang besar, luas, ya. Kalau ada lubang luas, orang jatuh situ, nah, menyebabkan seorang jatuh, terluka, sakit, tertimpa musibah, malapetaka. Nabi mengatakan fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, karena sungguhnya kedustaan mengantarkan, menunjukkan kepada tindakan-tindakan kefajiran, tindakan-tindakan jelek, tindakan-tindakan maksiat. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan al-fujur, kejelekan, kemaksiatan itu akan mengantarkan kepada neraka. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu, seseorang terus menerus berdusta. Wa yataharra al-kadhiba, dia taharra menyengaja bermaksud untuk berdusta. Hatta yuktaba indallahi kadzaban, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang pendusta. Bedanya kalau orang enggak sengaja, jadi tetap dikatakan dusta. Al-kadzib, kadzib itu adalah memberitakan suatu menyelisihi kenyataan, berucap, berbuat, menyelisihi Quran dan Sunnah, itu namanya kadzib. Al-waqi', kenyataan, berita dari Allah dan Rasulnya. Nah, bedanya kalau berdusta dengan sengaja, maka dikatakan wa yataharra, dia sengaja bermaksud untuk berdusta. Nah, dari sini penting bagi kita semuanya untuk berhati-hati dalam berucap. Hendaklah meneliti sebelum disampaikan kepada orang lain. Kalau sengaja dusta, jelas-jelas berdosa. Nah, kalau tidak sengaja, ya itu perkaranya berbeda, tergantung dari dia, apakah dia tidak sengaja berdusta karena menyepelekan atau memang karena salah. Kemudian ketika salah dia rujuk, maka suatu hal yang dimaafkan insyaallah. Qala al-ma'na al-ijmali, makna secara global dari hadis ini. Syekh mengatakan as-sidqu khuluqun nabilun, kejujuran adalah akhlak yang mulia. Ya, seandainya semua orang jujur, akan jadi aman, akan menjadi mudah, akan menjadi lancar urusan. Namun Allah jadikan dua hal ini berpasangan, ada jujur, ada dusta. Sehingga tampak mana orang yang jujur, mana orang yang dusta. Kejujuran adalah akhlak yang mulia. Wa min ususi al-fadaili, bahkan termasuk dari pondasi perkara-perkara pokok dari al-fadail, perkara-perkara utama untuk meraih keutamaan dari kemuliaan, di antara kuncinya adalah jujur. Itu. Maka dikatakan dalam hadis, fa inna sidqa yahdi ilal birri, jujur akan mengantarkan kepada albir, kebaikan-kebaikan yang lain. Maka dikatakan oleh beliau, min ususi al-fadail, kejujuran itu termasuk dari pondasi, landasan, pokok-pokok al-fadail, keutamaan. Bihi ay bisidqi tastaqimul hayatu, dengan sebab kejujuran, al-hayatu, kehidupan akan istiqamah, akan lurus, akan lancar, akan aman. Ya. Orang yang jujur, orang jujur, dirinya akan tenang. Ya kan? Tenang dia ketika jujur. Ketika dia dusta, bingung. Ini gimana kalau ketahuan? Mana itu ya? Gimana? Merasa resah dia. Asidku menghasilkan apa? Tumak ninah, hidupnya jadi tenang, aman. Kemudian kalau orang dusta, dia berpikir bagaimana kalau ketahuan nanti caranya enggak salahkan, berusaha lagi untuk dusta berikutnya, berusaha lagi untuk menipu dan seterusnya. Dengan sebab kejujuran, tastaqimul hayatu, kehidupan secara khusus pribadi seseorang dan secara umum masyarakat, tastaqimul hayatu, al-hayatu, kehidupan itu menjadi lurus, menjadi mudah, menjadi lancar. Wa tasiru bihi sayran hamidan, dan kehidupan tersebut dengan sebab kejujuran, tasiru, berjalan dengan sayran, dengan perjalanan yang hamidan, terpuji. Perjalanannya penuh dengan kenikmatan. Perjalanannya bagus. Wa inna sidqa la yu'li sahibahu, dan sesungguhnya kejujuran la yu'li sahibahu akan mengangkat. A'la yu'li akan mengangkat pemiliknya, diangkat dengan sebab kejujuran itu. Wa yarfa'u manzilatahu dan akan mengangkat kedudukan dia. Indallahi wa indannas, di sisi manusia, sisi Allah dan di sisi manusia. Seperti dalam hadis, ya. Derajatnya bukan hanya derajat saleh, bukan hanya derajat syuhada, namun derajatnya siddiq, diangkat derajatnya, naik. Ya, kejujuran akan menaikkan derajat seseorang. Prestasinya menjadi naik, nilainya menjadi tinggi di sisi Allah Ta'ala. Juga demikian di sisi manusia, orang jujur, senang orangnya, oh ya enggak dosa. Kalau dia bermuamalah dengan orang itu, enggak khawatir ditipu, ya. Enggak khawatir ketika dia bekerja sama, enggak khawatir dikhianati. Ketika dia diamanahi suatu barang, enggak khawatir dirusak, enggak khawatir disia-siakan. Kenapa? Karena dia jujur. Memiliki kedudukan dan kemuliaan di sisi manusia. Manusia percaya karena kejujurannya. Fayakunu muhtaramal kalimati, sehingga orang itu muhtaramal kalimati, ucapannya dihormati. Kalau ngomong didengar, diperhatikan. Muhtaramal kalimati. Beda kan orang yang sukanya dusta, orang enggak gubris, enggak memperhatikan ucapan dia. Walaupun mungkin dia akan bersumpah, banyak bersumpah, wallahi, kan itu ya. Kalau orang jujur, enggak perlu. Ya, mungkin kalau sumpah hanya pada keadaan tertentu, ya. Orang jujur, biasa jujur, enggak terbiasa untuk bersumpah. Kenapa? Karena dia menyampaikan sesuai dengan kenyataan. Kecuali suatu saat dibutuhkan, butuh sumpah supaya menegaskan. Padahal dia orang jujur sebelumnya, kan demikian. Ya. Dan kebanyakan orang yang apa? Banyak bersumpah, biasanya itu banyak berdusta. Kenapa? Karena dia sendiri apa, pada hakikatnya ada isyarat. Kalau saya enggak sumpah, enggak dipercaya. Kenapa? Karena saya banyak berdusta. Ya, sedikit-sedikit sumpah, sedikit sumpah. Fayakunu muhtaramal kalimati, sehingga ucapan dia dimuliakan, dihormati, didengar. Mahbuban ilaihim, mahbuban, dicintai oleh manusia, senang manusia. Karena bahkan orang yang jujur menyampaikan suatu sesuai dengan kenyataan. Makbulas syahadati, persaksiannya diterima. Diterima persaksiannya. Kenapa? Karena yang menyampaikan sesuai dengan kenyataan. Wal hadithi indahum, makbulas syahadati wal hadithi indahum, diterima persaksiannya, diterima ucapannya, beritanya di sisi manusia. Kalau yang menjawab berita dia diterima, kan itu. Kalau yang berita fulan butuh dicek dulu, ini benar enggak fulan. Kenapa? Karena terkenal asal ngomong misalnya, terkenal dusta. Ya. Dan kalau yang fulan ini cerita enggak usah didengar. Kenapa? Karena dusta. Yang lainnya satu, ini yang jujur. Ya. Karena manusia sudah melakukan eksperimen pengalamannya. Kalau yang bawa berita fulan diterima, kenapa? Karena sesuai dengan kenyataan. Fa'alaika bitaharris sidqi fil qaul, maka wajib bagimu untuk taharri, berusaha untuk jujur dalam berucap. Ucapannya jujur, menyampaikan sesuai dengan al-waqi', satu kenyataan yang ada. Yang kedua, menyampaikan sesuai dengan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Al-Waqi' di sini mencakup Quran dan Sunnah. Berucap sesuai dengan dalil, ya, Quran Sunnah. Berucap sesuai dengan kenyataan. Ini maknanya. Berusaha untuk jujur dalam ucapan. Wafil aqidah. Demikian pula sidq, jujur, benar dalam aqidah. Berkeyakinan sesuai dengan keyakinan yang ada dalam Quran dan Sunnah. Orang mungkin bisa jujur dalam ucapan, namun enggak mendapatkan yang kedua. Jujur benar dalam akidah, terkait dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tauhid, uluhiyah dan seterusnya, terkait dengan iman kepada malaikat. Ini menunjukkan pentingnya bagi kita semua, juga penting dalam perkara akidah untuk senantiasa jujur, untuk senantiasa benar akidahnya. Wa fil amali, demikian pula jujur dalam amalan, perbuatan dia, perbuatannya itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai dengan kenyataan dalil yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling beruntung, ya, yang paling besar kemungkinannya siapa di sini? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amalannya, akidahnya, ucapannya sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan Quran dan Sunnah, yang paling punya kesempatan mencapai derajat apa? Siddiqun. Ya. Peluangnya paling besar siapa? Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jujur dalam ucapan, jujur dalam keyakinan, jujur dalam perbuatan. Nah. Qala wa laqad arsyadana ar-rasulul karim sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasul yang mulia telah memberikan bimbingan kepada kita, ila mas'alatin tarbawiyatin azimatin, kepada satu masalah tarbiyah, pendidikan yang sangat besar. Satu masalah pendidikan yang sangat besar. Wahiyya tariku tarbiyati al-khuluqi. Tarik, jalan, metode tarbiyah, pendidikan akhlak. Bagaimana kita bisa meraih akhlak yang paling tinggi. Ya. Yang Allah katakan tentang nabinya, wa innaka ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung, yang besar. Wa innar rajula la yablughu darajata as-sa'im al-qa'im bi husni khuluqi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang bisa mencapai derajat orang yang berpuasa, orang yang salat malam, berpuasa sunnah, salat malam bisa dicapai oleh siapa? Bi husni khuluqi, dengan sebab akhlak yang mulia. Ya. Ma min syai'in asqalu fil mizan fi mizanil 'abdi yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang hamba pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Nah, tapi memberikan bimbingan di sini, tariqu tarbiyatil khuluq, metode pembelajaran pendidikan akhlak. Untuk bisa mendapatkan akhlak-akhlak yang mulia itu ada kuncinya, ada pokoknya. Apa itu? Yaitu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Wala watakwinuhu. Watak bisa watakwinuhu. Wahia tariku tarbiyatil khuluqi watakwinihi watakwiyatihi fin nafsi. Yaitu metode pendidikan akhlak. Metode takwinihi, menyusun, ya, membentuk akhlak. Watakwiyati, dan mengokohkan, menguatkan akhlak fin nafsi, pada diri seseorang, supaya dia itu memiliki sifat syaja'ah, pemberani, dia memiliki sifat kedermawanan, dia memiliki sifat-sifat yang mulia, akhlak mulia. Ya, ada pokoknya, ada kuncinya. Wa dzalika bi an yataharra al insanu al qawla al jamila, yaitu seseorang berusaha, an yataharra, berusaha untuk memilih al qawla al jamil, ucapan yang indah, ucapan yang bagus, ucapan yang terbaik. Allah mengatakan, wa qul li ibadi yaqul lati hiya ahsan. Katakan wakul, katakan wahai Nabi, wakul li'ibadi, kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, dalam mereka berucap dengan ucapan yang terbaik. Ya, ucapan pilih yang paling bagus. Al-qawla al-jamil. Ucapan ini. Kemudian, was-sun'a al-majida. As-sun'a, yakni amalan, perbuatan. amalan perbuatan yang majid, yang terpuji juga, bukan asal-asalan. Qala wa yaksidu ila amalihi al-marrata ba'da al-ukhra. Wa yaksid ay wa yata'ammad, dia bermaksud, dia menyengaja, ila amalihi, dalam amalannya, al-marrata ba'da al-ukhra, kesempatan ini setelah kesempatan berikutnya. Ya. Warabi'ata talu as-salisata, yang keempat mengikuti yang ketiga. Wasadisata ba'dal khamisata, ba'dal khamisati, yang keenam setelah kelima. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu maksudnya. Terus menerus. Nah, terus menerus apa? Jujur. Hatta yu'athira hadha at-tikraru fi nafsihi, sampai tikrar, pengulangan-pengulangan itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus. Hatta yu'athira berpengaruh fi nafsihi, berpengaruh terhadap dirinya. Berpengaruh terhadap dirinya. Wa kullama asarra ala mutaba'ati dhalikal amali, setiap kali dia asarra, terus-menerus mengikuti amalan itu, jujur, baik, terus, izdada lusuqan binafsihi, maka semakin lusuqan binafsihi, semakin melekat pada dirinya sifat kejujuran itu, warusuqan fiha, dan semakin kuat dalam dirinya. Nah, faman tamahat nafsuhu ila manazili siddiqin, siapapun yang tamahat, menengok, ya. Faman tamahat nafsuhu, siapapun yang dirinya menengok, manazila siddiqin, derajat-derajat orang-orang jujur. Kita tahu, ya, Allah mengatakan, wa man yuti'illah wa rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Allah mengatakan siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, dan salihin. Ya. Derajat paling tinggi. Seorang jujur meminta kepada Allah. Man talaba asyhadata bi sidqin ballaghahu Allahu manazil asyhada walau mata ala firasyih, jujur dari kalbunya. Siapapun yang meminta kepada Allah dengan bi sidqin, dengan jujur. Minta apa? Mati syahid, maka Allah akan menyampaikan derajat syuhada walaupun dia mati di atas ranjangnya. Baik. Siapapun yang jiwanya menengok, melihat kedudukan, posisi as-siddiqin. Wa an yakuna sidqa, setelah menengok dia melihat. Yang kedua, wa an yakuna sidqu khuluquhu wa shimatahu wa taba'ahu. Bukan hanya menengok, bukan hanya melihat, bukan hanya berharap. Setelah itu apa? Kemudian kejujuran itu menjadi khuluquhu, akhlak dia, kebiasaan sudah. Akhlak dia, wa shimatahu, sama shimah, ciri-ciri dia, karakternya, wa taba'ahu, dan menjadi tabiatnya. Tabiatnya adalah orang yang jujur. Falyataharra as-sidqa fi aqwalihi wa amalihi wal yutabi' dzalik. Maka adalah dia berusaha untuk jujur. Ya. Siapapun yang ingin akhlaknya itu penuh dengan kejujuran, karakternya dia orang jujur, tabiatnya jujur, adalah berusaha untuk jujur dalam ucapan, dalam perbuatan, dan terus fal yutabi' dzalika, jujur kemudian jujur. Fa idza bisidqi khuluquhu, sehingga kejujuran itu menjadi akhlak dia. Wa idza bihi yahtallu bi'aunillahi manazil as-siddiqin. Fa idza, sehingga bihi, dengan sebab upaya dia untuk jujur, yahtallu, dia menduduki posisi dengan taufik dari Allah, pertolongan Allah, menduduki posisi mana zila siddiqin, kedudukan posisi orang yang jujur. Allahu a'lam bissawab. Ini derajat yang paling memungkinkan bagi kita untuk kita capai. Adapun derajat para nabi dan rasul enggak bisa. Kenapa? Karena kenabian dan kerasulan sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun derajat ini, derajat siddiqin masih terbuka untuk semuanya. Ya, laki-laki maupun perempuan, tinggal bagi kita semuanya untuk berusaha jujur dalam keyakinan kita, jujur dalam ucapan, dalam amalan, sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai dengan kenyataan yang ada dalam persaksian, dalam ucapan, dan semisalnya. Wallahu a'lam.